بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. We once had a teacher of teachers. He changed. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok kitab yang kedua, kitab Muhimmah fil Almil Hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah membaca berkenaan beberapa golongan yang tidak boleh mencium bau syurga. Kita dah baca beberapa golongan yang tidak boleh masuk syurga, seperti anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa, yang kedua orang yang dayus, dan orang yang suruh-suruhan berbuat zina, menjadi bapa ayam, menjadi ibu ayam, menjadi broker dan sebagainya. Adapun yang telah tabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak dihimpunkan orang-orang yang diharamkan Allah Ta'ala daripada keampunan bagi segala dosa, ada 18 golongan. Pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada sekalian makhluk, iaitu malam nisfu Syaban. Kerana banyaknya kebajikan dan rahmat di dalam malam nisfu Syaban, melainkan orang-orang yang akan kita datang sebutannya ini tiada diampunkan oleh Allah, sehinggalah mereka itu bertaubat dengan taubat yang nasuha. Malam nisfu Syaban, ya, lagi tak berapa lama kita nak sampai dah nisfu Syaban ni, adalah malam yang diangkat amalan dan diampunkan dosa. Tetapi bagi 18 golongan ini tidak terangkat amalannya, malah tidak diampunkan dosanya, sehinggalah mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Yang pertama, Al-Qatil. Yang pertama, manusia yang tidak diterima ibadat dan tidak diampunkan dosanya ialah pembunuh. Orang yang membunuh orang dengan tiada hak. Orang yang membunuh orang lain dengan tiada hak. Bunuh ni banyak jenis, tuan-tuan. Tu yang campak budak tepi jalan, dalam surau, dalam longkang, tu kira pembunuh lah tu. Tak suka dengan anak, malu bila dapat anak, campak mata-mata sekarang. Ada yang dibawa lari dengan anjing, ada yang dipam dalam tandas, beranak-beranak dipam dalam tandas. Ada yang di-blend lagi, ambil blender tu dia buat blend, buang kat longkang, takut orang kena. Punya dahsyatnya manusia. Ada yang simpan dalam laci, ada yang tahu bawah surau. Macam-macam pembunuh sekarang. Itu pembunuh dalam bentuk orang yang berzina dapat anak. Pembunuhan sekarang ni dah sampai pada satu tahap nyawa sudah terlalu murah. Lebih murah daripada harga besi buruk. Nak dapat bersih buruk, dibunuhnya jaga dua orang. Siap dengan kerak telinga lagi. Nak dapat laptop RM500, dia bunuh isteri orang, dia bunuh anak orang, dia bunuh pembantu rumah orang. Murahnya nyawa sekarang hanya kerana RM500. Malah mungkin kerana RM20 kita boleh bunuh orang dah sekarang. Terlalu mudah. Dalam Islam, sesiapa yang membunuh ahli keluarganya sendiri, kalau adik bunuh abang atau abang bunuh adik atau anak bunuh mak, maka hukumnya adalah putus silaturahim. Maksud putus silaturahim, segala harta pusaka tidak boleh diberikan kepada orang yang membunuh ahli keluarganya. Malah ketika pengkebumian pun tidak dibenarkan datang menyaksikan pengkebumian orang yang dia bunuh. Ada orang yang tak bersetuju dengan isteri, dengan suami dibunuhnya pasangan hidup. Ada yang cekik sampai mati, ada yang upah orang lain bunuh. Ada juga yang membunuh orang dengan sihir, disantaunya sampai mati hamba Allah. Baru ni saya pergi Kuala Kangsar, satu orang datang jumpa saya, kurus kering tuan-tuan. Hei, kurus sungguhlah, jalan macam rangka hidup, kena santau. Tengok muka, tengok urat, tengok tangan ni, ya Allah, rangka yang ada kulit. Tak tahu lah Ustaz, macam ni lah Ustaz, tunggu mati saya, batuk berdarah, asyik berdarah batuk ni. Dalam mati hamba Allah ni, dengan tukang sihir, dengan tuk bomo, dengan tukang upah, dipanggil sebagai pembunuh. Dah lah mengerjakan sihir, mengamalkan sihir, bunuh orang pula, berapa banyak dosa. Jadi tuan-tuan, ini bentuk-bentuk peringkat yang dipanggil sebagai pembunuh. Selagi mana tak taubat nasuhah, semayanglah macam mana pun Allah tidak terima amalannya. Yang kedua, ar-raf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercerita bahari dan berhubung. Apa dia ar-raf? Ar-raf ini tuan-tuan maknanya ialah dalam bahasa tuan-tuan tukang telek, ataupun kita sebut sebagai bomo. Dia ada dua yang hampir. Satu nama dia kahin, satu lagi nama dia ar-raf. Dua-dua ni dekat nak serupa, tetapi ar-raf ini ialah kita lebihkan sebut sebagai orang telek. Seperti dia mengetahui sebab apa berlaku, bagaimana berlaku, di mana berlaku, benda tu sekarang ada di mana. Ha, nama dia ar-raf. Tuan-tuan hilang kereta, tuan-tuan pergi menengok pada dia, dia pun ambil mangkuk, dia tengok dalam mangkuk, oh, kereta tuan-tuan ada di Teluk Intan, kereta kamu ni ada Teluk Intan. Siapa yang curi tu? Bomoh yang curi itu. Mana dia tahu dalam air ni cuma kosong? Dia tahu nama dia apa? Ar-raf. Tuan-tuan pergi ke rumah dia berdosa, tuan-tuan percaya cakap dia berdosa, tuan-tuan bagi upah pada dia pun berdosa. Ataupun tuan-tuan sakit, batuk tak berhenti, malam tak boleh tidur, gatai dada, menyucuk-nyucuk samperut, sakit kepala ni macam ditikam, pi mengubat dengan orang. Kita pun tanya dengan Tok Bomo, siapa yang buat saya ni Tok Bomo? Oi, bukan orang lain, kawan kamu juga, bukan orang lain. Orang dia macam mana? Orang dia berjanggut, janggut muda putih dah, berseroban pula, siap dengan baju merah lagi malam ni. Ah, kita dah menuduh orang, bila kita dah percaya kepada dia, namanya ialah ar-raf, hukumnya adalah syirik, ditolak semayang, tak ada pahala, bawa kitab sampai lekang kitab, tapi percaya kepada dia adalah haram. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Begitu juga dengan mencuri. Tuan-tuan, orang masuk dalam rumah curi barang mahal. Tuan-tuan pergi kepada satu bomo, dia ambil satu mangkuk besar, dia jampi-jampi-jampi, dia ambil kertas A4, dia masukkan dalam mangkuk, dan dia tarik mangkuk tu, keluar gambar. Ini nama dia bomo photostat. Subhanallah. Saya tak bohong, ni betul ada tuan-tuan. Malah gambar photostat dia pun saya pernah tengok. Datang satu timbalan pengarah satu jabatan, rumah dia kena masuk, RM25,000 hilang. Setiap barang mak, handphone, jam lah, bakar semua sekali RM25,000. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa dengan bomba putus tek. Bomba putus tek tu tunjuk gambar satu laki-laki tengah duduk tersengih. Ni ustaz gambar orang ni. Dia kata, mana tu Haji tau? Tu bomba beritahu, dia tunjuk keluar gambar ni. Macam mana dia boleh buat tuan-tuan keluar dalam air, keluar gambar, masuk dalam air, tarik keluar gambar. Subhanallah, hebat. Patut dia jadi ketua polis. Bila orang hilang kena bunuh ke, budak hilang kena colek, jumpa dia keluar tuan-tuan. Patut nanti dia jadi forensik ke apa ke, homicide ke apa ke, pergi cari dia lah, bagi kat dia. Adakah manusia boleh macam tu? Senang kerja polis tuan-tuan. Tak payah siasat, hilang barang, kereta hilang, orang bunuh, jumpa dia. Jadi penasihat polis dah senang. FBI pun panggil dia, oh, CIA panggil, FBI pun panggil. Itulah nama dia, jin. Orang yang macam itu, dia terlibat dengan jin. Mungkin daripada 10 gambar, 2 yang betul, 8 salah. 8 itulah yang tuduh. 8 itulah yang akan mengatakan orang, memfitnah orang. Jadi berhati-hati tentang sesuatu, pergi. Tuan-tuan pergi je, dosa. Bagi upah pun dosa. Dah lah duit habis, upah bagi dekat dia pula, minyak kereta, minyak tol lagi apa semua bayar. Berdosa pula, syirik pula, tuduh orang pula. Eh, banyaknya dosa. Dosa syirik satu, dosa percaya satu, dosa fitnah orang satu. Saya kata Tuan Haji, saya tanya dekat dia, saya kata Tuan Haji, kalau keluar gambar ni muka saya macam mana? Takkan Ustaz mencuri? Yalah, buat je keluar macam mana? Tuan Haji nak kata apa? Dia boleh buat. Keluar-keluar gambar muka, rasa macam kena muka ni Ustaz Kazim Mazhar ni. Kita nak kata apa? Sebab tu kita tak boleh buat. Setan ni tuan-tuan, kerja dia nak bagi kita bergaduh. Sebab tu bila hilang barang, saya dah ajar daripada tuan-tuan, baca Yasin aja sampai ayat mubin, berhenti niat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada rezeki kereta aku, jumpalah balik ya Allah. Baca, sambung lagi sampai ayat mubin, berhenti. Ya Allah, kereta aku hilang, ya Allah, pulangkanlah balik. Kalau ada rezeki ya Allah, pulanglah balik ya Allah, kereta aku sayang. Tapi kalau tak dapat pula pun tak apalah ya Allah, gantilah kereta yang lebih baik daripada yang hilang. Isteri balik langsir tu, amin ya Allah, ganti. Terus bagi jumpa lah ya Allah, dapatlah rasa kereta baru. Tuan-tuan hanya baca Yasin, berhenti pada mubin, mubin, mubin yang terdapat dalam surah Yasin. Buat elok-elok, ambil air semayam menghadap kiblat, minta betul-betul rantai kita ke, anak kita ke, lembu kita ke yang hilang. Tak payah tuan-tuan pergi jumpa mereka ni untuk cari siapa buat, siapa curi. Tak payah, siapa yang buat kita sakit, siapa yang pantau kita, tak payah. Ustaz, macam mana kalau saya dah buat? Taubat. Jangan tuduh-tuduh orang. Tapi ustaz, kalau gambar tu betul lah ustaz, kebetulan. Saya dengar cerita bomoh putus tek ni, ada 4 budak universiti duk hilang barang di asrama mereka. Jadi mereka duk bengang, duk hilang barang. 4 budak ni pergi mengadap. Bila pergi mengadap dia, keluar gambar tu salah seorang daripada 4 budak universiti tu. Ni muka hang, dia kata. Apa pula aku? Sudah, sama-sama mereka bergaduh pula tu. Ini pun satu hal. Kerja jin, kerja setan nak bagi kita bergaduh. Tuan-tuan faham yang tu ya? Tapi ustaz, ustaz faham tak ustaz? Yang dia buat tu betul ustaz. Daripada 10 yang dia cakap, 9 betul. 1 ni salah. Disebabkan 9 betul, kita percayalah yang 1. Boleh faham? Kita datang jumpa dia, tanya dia, siapa buat kita? Dia akan beritahu, dia tengoklah mangkuk, dia tengoklah hayun, macam-macam lah dia tengok. 10 benda dia beritahu, 9 betul, 9 yang betul, memang kita dah percaya lah. Kita dah sampai satu tahap, betul cakap Tok Bomo ni. Yang nombor 10 tu yang dia bohong. Contohnya apa? Dia tengok dalam mangkuk, dia tengok dalam kemian. Selalu tengok dalam mangkuk bubuh limau potong dengan kering pisau. Limau tenggelam, limau hanyut ke tepi, limau hanyut ke tengah, semua ada makna. Limau ke tengah dah teruk, limau tenggelam dah teruk, limau timbul mai ke tepi sihat. Boleh sihat. Memang dia akan bagi percaya dulu bila tuan-tuan potong limau tu, fuh, tak masuk dalam mangkuk. Hush. Lawan ni. Jadi kita ni hak dengar ni pun suami kita, isteri kita. Teruk abang tu. Ini sampai tak masuk dalam dia tolak pula ni. Padahal dia terpotong kuat, memang melompatlah limau ni. Tapi maksud dia nak cah tu. Dia nak cah. Satu lagi cara dia nak cah tu, dia kata apa? Dia kata, ni teruk dah ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Patut dah mati dah ni. Ha, nampak? Itu pun satu bentuk dia nak bagi kita taksub. Kalau ikut-ikut ni memang mati ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Allah sayang lagi ni. Dengar-dengar tu, rasa kembang dada. Okey, itu satu. Dia pun ambil... Itu kalau bohong, dia bohong lah. Kalau dia menurun, dia guna asap. Dia guna kemian. Yang tu dia menurun. Bila dia menurun, dia akan bercakap. Rumah kamu duduk di simpang tiga. Betul? Depan rumah kamu ada pokok kelapa pandan. Betul? Belakang kamu rumah kosong. Betul? Sebelum main sini dah berubah tempat lain dah kan? Betul? Anak kamu teriak malam-malam menangis bukan? Betul? Jiran sebelah kamu ni rumah dia banyak pokok pelam kan? Betul? Hai, semua dah betul? Semua dah betul? Rupan depan hujung tu tiap-tiap malam bunyi anjing salak bukan? Betul? Rumah kamu ada gantung tangkai bukan? Betul? Sembilan benda betul? Takkan tak percaya lagi? Betul ya bang? Macam mana dia tahu bang? Dia tak kenal kita pun. Dia tak tahu. Yang pergi cek itu ialah jin. Jin pergi dan jin balik. Bagi alamat je. Nama apa? Zaitun. Binti Mi'on. Tinggal di mana? Oh, dia tinggal di A4. Oh. Dia merolong-olong hampir tengok di A4. Lagi main report balik. Tu yang boleh report betul. Jin beritahu. Yang ke-10 dia bohong. Yang buat pun bukan orang lain. Orang dekat-dekat rumah juga. Takkan tuan-tuan tak percaya lagi? Yang buat kamu bukan orang lain. Orang dekat-dekat rumah juga. Orang dia macam mana Tok Mo? Orang dia tinggi-tinggi, hitam, gelap-gelap. Badan tegak. Dah agak lah. Nampak? Isteri pun cuik poha suami. Kata ada abang, itulah abang tak percaya. Abang tak percaya saja malah tuduh. Lepas ni percaya tak? Percaya lah. Itulah dia tuan-tuan, kerja jin. Dia balik besok paginya, dia datang ke surau. Subuh semayang. Sambil turun tangga, dia duduk menyembah dengan kita. Semalam pergi menengok. Kat Sekincan pergi tengok. Tengok apa? Bini pula duduk sakit. Tak tahu tak siapa buat. Siapa? Yang tu. Yang tinggi-tinggi besar hitam. Loh. Hak duduk main mengaji tu. Yang tu. Dalam duduk mengaji pun boleh buat lagi. You know. Tuan-tuan percaya dengan tuan-tuan pun termasuk 18 golongan. Bukan tuan-tuan pergi mengadap. Bukan tuan-tuan pergi beli kemian. Bukan tuan-tuan pergi mengadap tengok dia menurun. Dia tengok dalam mangkuk potong buah limau. Tuan-tuan duduk di rumah tengok ceplos lagi. Tapi besok selepas subuh tuan-tuan datang. Loh, tak sangka loh. Tu yang kata duk mengaji pun boleh buat lagu tu ni. Apa punya hati manusia ni. Tuan-tuan percaya dengan apa yang dia cakap. Tuan-tuan juga termasuk dalam 18 golongan ini. Baik, yang ketiga. Al-Musawir. Iaitu orang yang mengerjakan sesuatu rupa daripada binatang. Yang ketiga, yang amalannya ditolak jika pekerjaannya ialah merupakan sesuatu rupa daripada binatang. Apa dia? Ni. Dia ambil batu, pergi ukir. Pekerjaannya ialah pengukir. Ukir binatang, ukir gambar orang. Dia buka satu syarikat, dia ambil ukir kuda putih. Dia letak dekat tokoh Hindu. Syarikat dia ialah ukir burung. Syarikat dia ialah ambil syarikat mengukir manusia yang hidup. Walaupun yang dia ukir tiada bandingan sekalipun macam kuda yang bersayap. Apa maksud kuda bersayap? Mana ada kuda bersayap? Mana ada kuda bersayap? Dia lukis kuda bersayap pun berdosa. Maksudnya apa? Dia lukis satu benda yang tak ada dalam muka bumi ni, dia ukir jadi benda lain. Seperti dia lukis jadi transformer ke, dia ukir jadi kepala orang, badan manusia, badan ekor-ekor binatang, badan buaya, kepala manusia, tangan-tangan lipat, badan manusia, ekor-ekor rimau. Apa binatang tu ustaz? Tak tahu. Dia lukis sebagai satu seni. Dia dikira sebagai musawir. Hukumnya adalah haram di dalam agama. Dijaga-jaga tuan-tuan yang kerja bahagian pengukiran seni arca, artifak dan sebagainya. Tolong jaga-jagalah benda ni. Ustaz, kalau saya kerja di kilang nak patung macam mana ustaz? Tengok pula lah anak patung tu dimain oleh siapa, dibeli oleh siapa. Kalau tuan-tuan kerja di kilang anak patung, yang membuatkan patung-patung dipermain oleh budak-budak, maka hukumnya adalah harus dan halal. Tapi kalau patung itu besar, patung tu pula dimain oleh orang budak-budak besar, maka itu haramlah juga pekerjaan tuan-tuan. Ustaz, di rumah saya ada patung ustaz eh. Ada patung ukir-ukir ustaz, kepala rimau ustaz. Betul-betul tak di atas tangga nak naik tingkat atas tu tak? Tak usah lah. Walaupun kepala rimau sekalipun, tinggal kepala dia saja, tak payahlah. Nak letak di ruang laman tak apa. Patung-patung macam itu, kalau tuan-tuan letak dalam rumah, malaikat tak masuk, haram dimasukkan dalam rumah. Tetapi kalau patung bangau, patung burung, tuan-tuan ada taman di luar, ada seni taman landscape ke apa ke di luar tu, seni taman adalah kolam sikit, air pancut sikit, ikan kap 2-3 ekor duduk belah, ada burung 2-3 ekor patung, maka hukumnya harus diletakkan di luar rumah sebab patung itu tidak dihormati. Patung yang dilarang dibawa masuk dalam rumah ialah patung yang dihormati. Kena duk lap, kena duk polish, kena duk bersih seminggu sekali. Yang ni yang hak Nabi tak bagi. Tapi patung hak di luar tu dia tak dihormati. Hujan ke, petir ke, berkarat ke, berkulat ke, mampir pinggir hang lah. Kita bukan jaga tiap-tiap hari. Yang Nabi tak bagi masuk dalam rumah, patung yang dihormati. Ini tuan-tuan jaga-jagalah yang duk minat seni kaca, seni arca, seni kristal. Duk beli kristal burung kecil-kecil dibubur atas almari. Bubur dalam almari perhiasan. Memang cantik pun. Ya. Apa teddy bear? Ha, lepas ni teddy bear pula. Ni cerita bab patung. Jadi tuan-tuan, jadi patung hak kecil-kecil tu, yang burung angsa, flamingo ke apa bala ke, hak dalam rumah tak mau, pil tak di luar. Ustaz eh, sayang lah eh, mahal beli, siapa suruh beli? Dah dulu tak tahu. Ha, ni dah beritahu, dah sayang ustaz eh, benda haram tak payah sayang. Benda haram tak payah sayang. Habis tu apa nak buat ustaz? Pergi bagi ke orang lain, bagi orang kapiak ke apa ke, pergi bagi ke dia. Ustaz boleh saya tak kat luar rumah? Pergi tak di luar rumah. Ada taman ke, ada beranda ke, pergi tak di luar tu. Ada apa wakaf ke di luar tu, ada gondola ke apa, pergi tak atas gondola tu tak apa. Jangan buat masuk dalam rumah. Baik, masalah tadi adik kita tanya, teddy bear macam mana ustaz? Teddy bear tadi hendaklah dipermainkan oleh anak-anak yang belum cukup umur. Kalau anak tu dah cukup umur, walaupun dia main teddy bear tu, tidak dibenarkan syarak. Anak darah tuan-tuan, dia kata 4 dah. Besar gajah dah pun, nikah umur anak lah. Tidur, duk petuk, duk peluk, patung gapil. Tak boleh lah. Gapil ke, teddy bear ke, nak dipeluk oleh anak-anak yang belum cukup umur. Yang mana dah cukup umur, maka tiada harus lagi bermain anak-anak patung itu. Yang tu dilarang. Ini bukan anak Ustaz, ni isteri saya Ustaz eh. Malam dia bukan peluk saya, dia peluk teddy bear Ustaz. Oh, kalau gitu abang kena pakai patung teddy bear lah. Tosahlah peluk teddy bear tu, pilih peluk sama Allah. Kadang-kadang kita tabiat macam itu. Tabiat kita tak gantung dalam rumah, kita gantung dalam kereta. Ha, tu atas dashboard tu penuh. Penuh tu, penuh dengan footballer ni, player ni. Ronaldo lah, Robinho lah, Bukurban semua buk Ali Jamlo pun buk situ juga patung dia gedi-gedi-gedi, bila break dia tu gedi-gedi-gedi, lepas ni tuan-tuan pergi buang, tak ada barokah dalam kereta tuan-tuan. Yang dia pelekat dekat cermin belakang patung beruk, ada tak teddy bear hak beruk punya ni, hak beruk punya, bila kita break dia tengok kita lagu tu. Abang tengok beruk tu, tengok abang. Jadi tuan-tuan yang nak duk gantung gambar beruk dalam kereta tu, buanglah. Kita tak mau jadi macam itu. Pergi gantung dengan ayat Quran ke, ayat kursi ke, kat cermin tu lagi faedah. Tak pun pergi iklankan, sudahkah anda bersolat, sudahkah anda menutup aurat, bubuh kat tu lagi bagus. Tak payahlah nak bubuh universiti ke apa ke anu apa, tak payahlah. Ada tengah benda bubuh pula, sekolah atap aja kata dia. Tak payah. Satu-satu iklan tuan-tuan, kita kena jualkan Islam ni, buat pengiklanan. Cari jelah apa benda yang patut bubuh di kereta kita tu. Sebut Islam dah. Sudahkah anda menuntut ilmu? Sudahkah anda bersolat? Sudahkah anda berzakat? Jadilah. Sudahkah anda bersiap hadap menghadapi kematian? Jadilah. Buah gambar yang elok-elok dekat cermin kereta, dekat tempat isi minyak. Setengah orang dekat tempat isi minyak tu, tempat penutup isi minyak, lagi bubuh gambar orang kencing. Buat tak? Tak senonoh punya gambar. Ini kita tak mau gambar-gambar macam itu. Kita nak supaya orang faham Islam. Sekurang-kurangnya bila orang tengok kereta kita, orang baca sesuatu di kereta kita, orang boleh dan orang tahu pada Islam. Jadi bab masalah patung ni, masalah anak patung ni, saya minta pada tuan-tuan, adik-adik yang dah cukup umur, buanglah patung-patung tu. Pergi bagi baby yang kecil-kecil yang belum cukup umur. Jangan simpan lagi, barakah hilang, rahmat hilang, malaikat tak masuk. Ya, sekarang ni kita ada jual rimau, singa, atas bumbung kereta. Duduk tepi jalan, dia pasang 4 ekor rimau. Kita ingat rimau, sungguh terkejut kita. Rupanya patung. Ah, dia beli 200-300, dia letak dalam ruang tamu, tak payah lah tuan-tuan. Nah, benda tu tak payah. Pilih jual benda yang berfaedah lagi. Baik, yang keempat. Yang keempat, mudminul khamrin, iaitu orang yang mengekalkan minum arak. Mengekalkan minum arak dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabukkan, maka itu adalah haram, lagi dosa yang besar, tiada diampunkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Yang keempatnya ialah peminum arak yang mengekalkan arak dan sesuatu yang memabukkan. Apa dia Ustaz yang memabukkan? Dadak, ekstasi, syabu, ermin, itu semua adalah benda-benda yang seumpama dengan arak. Benda macam tu tuan-tuan, nak selesai senang je. Nak selesaikan senang je tuan-tuan, sebab 80 kali selesai lah. Kita nak buat dadah sifar 2015 dadah yang nak dicipta, tak apa pula kita pun tak tahu. Dulu kita pernah-pernah dengar. Yang kita dengar dulu ganja. Di Ipoh tu nasi ganja. Laku Yaman. Nama dia nasi ganja. Yang dulu kita kenal ganja ketum. Lah, lepas ketum ganja, heroin, morfin. Lah, mana ada heroin lah. Tinggal hero dengan heroin film je lagi. Morfin. Lah, morfin pun tak jumpa. Semua sekarang ais, syabu. Dulu kita tak pernah dengar. Sekarang dah mahat terbaru pula, ermin pula. Ermin 5. Lepas ni, ermin 10 pula kot. Sementara kita nak tunggu 2015, sifar dadah, tak berapa jenis dadah pula mereka ciptakan. Dalam Islam senang je nak hapuskan dadah. Siapa yang hisap dadah, 80 kali sebatan. Selesai masalah. Macam orang minum arak. Mula-mula sebat 20. Minum lagi 40. Minum lagi 60. Minum lagi berderah 80. Begitulah dengan penghisap dadah. Sekali kena tangkap, 20. Kali kedua kena tangkap, 40. Kali ketiga, 60. Kali keempat, 80. Kalau dah 80 pun dia hisap lagi, Ustaz, pancung dia. Tak ada siapa lagi nak jual dadah. Tak ada siapa lagi nak hisap dadah. Selamat, tuan-tuan. Sekarang orang memang sengaja hisap dadah sebab nak dapat makan free. Sengaja dia hisap dadah sebab nak duduk dalam tempat yang sentiasa dijaga. Kalau tuan-tuan duduk dalam pusat serenti, seronok. Pergi klinik pun free. Api ayak tak payah bayar. Sebab tu semakin banyak orang yang hisap dadah. Balik kepada asal. tobat itulah dengan ta'un. Baru ni ada satu juru cakap Persatuan Pengguna di Malaysia, dia petikai kenapa kita tak boleh settle masalah denggi. Keluar dalam berita, kalau kita lawan dengan benda lain, tak apa, kita menang, kita boleh, kalau kita kalah pun kita tak heran. Kalau kita lawan dengan pengedar dadah, kita berterah dadah, kita buat macam ini, pengedar dadah buat macam ini, kita buat macam ini, pengedar dadah buat macam ini, memang kita menghadapi masalah sebab pengedar dadah ada akal. Tapi yang saya mempersoalkan sekarang, kata dia, bila kita lawan dengan nyamuk, kenapa nyamuk yang tak boleh bercakap pun tak boleh kita lawan? Sian dekat setiap usaha Persatuan Pengguna. Dia kata, kenapa kita berlawan dengan nyamuk yang tak ada akal kita boleh kalah? Denggi mati dah 57 orang setakat tahun ini. Kenapa kita tak boleh lawan? Jawapan dia senang. Denggi itu adalah satu balak daripada Allah. Kerana apa balak daripada Allah? Kerana maksiat banyak. Nak menyelesaikan masalah denggi, tutup segala maksiat. Habislah. Bukankah Allah dah sebut dalam Quran, Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu nak menakutkan kamu. Kalau kamu bantah Allah, kami hantar nyamuk atau benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, kalau kamu lawan Allah, bantah Allah, langgar perintah Allah, aku hantar pada nyamuk, aku bagi pada kamu binatang lebih kecil daripada nyamuk. Sebab tu tuan-tuan, dengan nyamuk mana boleh kita menang? Mana boleh menang dengan nyamuk? Daripada tiruk jadi malaria, daripada denggi, daripada Aedes jadi denggi, daripada nyamuk cikgunya jadi cikungunya. Tak habis-habis lagi. Kita hari ini H1N1 27 kes. Tak mati lagi pun, belum mati. Semua babi di Malaysia ni tak mati lagi. Tetapi denggi sudah mati 57 orang setakat bulan 6 ini. 56, maknanya majoriti 9 orang sebulan mati. Mana lebih bahaya, H1N1 atau denggi? Denggi sudah mati 56 orang. Majoriti puratanya ialah 9 orang sebulan mati. Tetapi H1N1 belum mati seorang pun. Kenapa yang kita takut sangat pada H1N1? Kenapa tak takut pada denggi? Patut kita kena lebih jaga pada denggi sebab dia dah membunuh orang. H1N1 belum membunuh di Malaysia. Dia baru bunuh seorang di London dan di Amerika Selatan dan Amerika Syarikat. Negara Asia tak ada yang mati lagi pun. Kenapa kita tak boleh lawan dengan denggi? Sebab denggi itu Allah yang bagi. Sebab apa Allah bagi? Sebab maksiat yang kita buat sudah sampai pada satu tahap melampau-lampau sungguh. Dengan pakaian yang melampau, dengan perzinaan yang melampau, dengan segala bentuk arak yang melampau, memang layak. Nak bendung denggi, senang aja. Tutup segala pusat hiburan. Tutup benda-benda yang membawa kepada benda yang haram. Baru boleh kita bercakap membanteras denggi dan sebagainya. Dan yang keenam, aqul walidain, iaitu orang yang derhakakan dua mak bapak atas salah seorang daripada keduanya. Amalan yang tidak diterima, dosa yang tidak diampun melainkan dengan taubat nasuha, ialah yang keenam, yang kelima, yang keenam, orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Ha, ni dia. Yang inilah yang banyak berlaku ni tuan-tuan. Hari ini anak-anak bila kita hantar sekolah, dia lari daripada sekolah. Mak suruh mengaji, anak lari balik rumah. Tak mau mengaji. Sebab apa tak mau mengaji? Tak minat. Suruh hafal Quran tak minat, dia nak duduk di rumah boleh tengok Doraemon, Digimon, Pikimon, semua dia nak tengok moon. Dia tak mau mengaji Quran. Tu tanda anak derhaka. Lu tak menikah ramai, tak minta izin mak bapak. Mak bantah, ayah tak bagi, dia peduli apa? Dia lari naik scrambler lari. Ikut motocross lari. Tinggal mak bapak habis. Dia peduli apa? Nanti beranak 3-4, barulah dia balik cari mak bapak dah. Masa menikah, masa nak lari ikut boyfriend, tak fikir susah senang. Bila dah susah baru teringat mak bapak. Masa tu teringat nak bahagia, nak bahagia dengan boyfriend. Lawan mak bapak. Yang banyak berlaku sekarang, lawan mak bapak dalam bentuk nak menikah dengan mak yang tak reda, bapak tak bagi. Dia kata bukan mak nak nikah, bukan bapak nak nikah, saya. Kami bercinta mak. Saya yakin dia boleh jaga saya. Ha, jaga lalai jual jadi pelacok pada muka. Bila sakit, bila susah, cari mak bapak. Banyak lagi kes anak-anak yang lawan mak bapak, tak nak bela mak bapak. Tak nak bela. Bila dia dah hidup mewah, dia hidup senang, dia hantar mak dia rumah orang tua. Dia hantar rumah mak dia, dia pusat-pusat jagaan orang tua, dia hantar pondok-pondok. Pondok saya pun dia pun hantar. Mak ada anak, tapi anak tak nak bela. Saya tak mau terima, saya bukan rumah kebajikan. Saya bukan rumah kebajikan, saya tanya pada dia, mak boleh masak-masak? Mak boleh pergi berjalan, pergi pasar? Mak boleh berjalan, pergi masjid? Tak boleh, tak larat lah Ustaz. Itu siapa nak bela ni? Takkan saya nak pergi merkit beli ikan kat dia pun? Saya punya kerja lain ni. Balik saya tak mau. Tak mau bela mak tu, cari pelik semua. Apa jenis manusia ni? Ada juga yang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya memang tak boleh bela mak saya, Ustaz. Mak saya ni tak tahulah. Malam-malam melompat boleh. Malam-malam jadi kuat. Malam-malam jadi nak keluar rumah terajang orang umur 90 lebih. Makan kuat. Ha, jenis tu pula mak tu pun. Makan malam-malam kuat. Tak tidur. Badan kurung kering. Duduk tak kata tengok mata cengkung tengok orang. Anak cucu semua lari, Ustaz. Tu macam mana saya nak bela mak saya, Ustaz? Siang buat apa? Siang tidur. Malam-malam jaga. Oh, itu polis sentri bantu jaga tu. Siang tidur, malam jaga tu. Ah, yang tu pun ada juga, tuan-tuan. Sabarlah, orang macam ada mak kita. Ya, mak kita macam itu kena sabar. Saya dalam bulan lepas ada dua kes. Dalam bulan ni ada dua kes. Ya, anak-anak dia, mak dia nak serah kerongsang. Kerongsang. Baju kebaya lama. Mak nak bagi. Dia kata, ambil lah ni. Ambil lah ni, ni mak nak bagi kat hang. Apa benda ni mak? Ha, ini. Nanti kalau dia datang pada kamu, kamu terima je lah. Rupanya mak dia pakai susu. Mak dia membela. Ha? Dia pun masalah juga. Jadi tuan-tuan yang mana ada masalah. Masalah membela, masalah mati. Tak boleh nak mati, susah nak mati ni. Umur 90 tahun, malam-malam boleh bangun, makan nasi 3-4 pinggan habis, badan busuk, dah berdenek habis dah belakang. Kadang-kadang tuan-tuan, kulit di belakang ni relai lah. Pasal duduk tidur atas tilam tu lama, bila kita angkat dia tu, kulit tu dah tak melekat dengan badan lah. Bau ni tu sesuai cerita. Malam makan laju, buat makan, ui. Dia pegang tangan ni tak lepas tuan-tuan. Kita duk pegang-pegang tu macam-macam pak dia pegang tangan kita. Oi, tak lepas kurus-kurus dia pun. Ah, ni nama dia gangguan takar. Gangguan duk membela. Jadi saya yang mana ada sini saya bagi petua pada tuan-tuan cari 17 kolah masjid, bagi mandi, bagi minum. Tak payahlah nak buka bumbung. Nak buka bumbung apa rumah flat? Mana ada bumbung? Rumah kondominium flat nak tembuk dini orang, marah orang lagi. Ini cukuplah tuan-tuan bagi mandi 17 kolah masjid bagi percaya sini. Itu saja. Saya buat di Port Dickson tahun lepas. Jenuh tak mau mati juga. Kuat yang amat. Ni, pegang tangan ni. Siang tak boleh buat apa. Malam boleh duduk cukup lagu tu. Ambil 17 kolah air masjid, ambil satu botol campur sekali, baca Yasin, bagi dia mandi, bagi dia minum, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, yang ketujuh sahir. Yang ketujuh, orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripada pekerjaan yang menyalahi adat, seperti balik mata. Balik mata ni maknanya silap mata. Dan demikian lagi dan lain-lainnya. Maka iaitu haram lagi dosa besar. Apa dia sihir? Sihir ialah sesuatu amalan yang menyalahi adat. Sesuatu amalan yang menyalahi adat. Seperti permainan silap mata. Permainan silap mata taklah sihir kalau permainan itu sekadar silap mata. belon. Belon, dia bubuh gam. Dia bubuh gam, kemudian dia cocok dengan besi jarum. Belon tak pecah, itu bukan sihir. Itu permainan silat mata. Yang itu tak apa. Yang itu tak apa main down truk, tangan-tangan dia pandai-pandai tipu orang, down truk bertukar dan sebagainya. Itu nama dia silat mata. Tetapi kalau silat mata itu ada unsur-unsur lain, dia jadi haram. Seperti boleh melintasi tembok besar Cina, ada bantuan jin, ada bantuan setan, maka dia dipanggil sebagai sihir. Walaupun pada asalnya ialah silat mata, tetapi dia tetap dikira sebagai sihir apabila ada unsur-unsur mentera, ada unsur-unsur jin di dalam permainan silat matanya itu. Yang kedua, bentuk sihir yang kedua ialah yang saya katakan tadi, adanya perantaraan jin dalam mengerjakan sihir. Seperti pukau. Seperti pukau. Pukau ni confirm jin. Apa dia cara pukau? Yang pertama sekali, cara pukau ialah dengan mata. Kerana itu kalau tuan-tuan tak biasa dengan seseorang, dia tanya jalan, dia buat-buat nak berbual, dia cari jalan macam mana nak menyimbang dengan kita, dia mari ke rumah kita, orang yang kita tak kenal, buat-buat tanya lorong, buat-buat tanya taman. Tolong jangan pandang mata dia. Jangan pandang mata. Kebanyakan sihir pukau dia datang daripada mata. Namanya ialah panah Arjuna. Untuk mengelakkan sihir pukau, tuan-tuan kena baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Boleh? Lagi sekali saya baca. Ikut saya baca. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Baik, ramai dapat ni, jadi insyaAllah boleh hafal ya. Ini untuk mengelakkan sihir. Jaga-jagalah maji-maji. Saya banyak kes dapat dalam bulan ni saja. Dua perempuan, satu bertudung, satu perempuan muda, rambut perang, datang ke rumah satu makji, minta konon-konon nak sewa rumah. Makji ni pun panggil lah, menyembang jamu biskut Mary teh kosong, teh o kosong jamu. Dalam duk menyembang-nyembang, makji ni pergi ke dapur, yang perempuan bertudung ni pun ikut sekali pergi ke dapur. Ha, yang perempuan rambut perang tadi, selongkar barang dia. Kipas angin duduk tu pun lebuh curi. Perempuan ni mai jumpa saya, ustaz, makcik ni ustaz dah lah dapat duit kebajikan 150 pun depa cari curi habis ustaz. Ajian makcik tak tahu. Kesian saya tengok pun kesian makcik ni. Dia kata nak sewa rumah tu, makcik nyembang dengan dia, rupa anak dia tu curi duit kita habis tak ada. La ilaha illallah. Itu satu kes tu, ada satu tempat tu 243,000. Dia baru dapat duit orang beli tanah dia buat jalan. Orang susah dapat duit sebab tanah 250,000. Seronoklah tuan-tuan simpan dalam tabung haji, mai 3 orang, 5 orang. Nyembang, dia boleh ambil buku tabung haji pi buat keluar 243,000. Bagi buta. Balik rumah baru dia menung. Tadi abang pi mana? Kan abang pi tabung haji, pi buat keluar duit guna menega apa lah. Isteri kata. Pi buka tabung haji punya buku, memang tak ada lah. Tak tahu macam mana boleh pi bagi 200,000. Dia mai jumpa saya buat sembahyang aja. Minta kalau boleh ustaz dapat tangkap ke, dapat apa ke. Bila dia tu haji? Bulan lepas. Bulan lepas duit tu habis lah. Dia pun juli kat danuk tu tak ada lah. Ya tuan-tuan, sebab itu saya kata tadi, pukau ni dia mari dengan mata. Sebab tu kadang-kadang dia mari dengan tepuk. Dia tepuk belakang, tuan-tuan jadi bodoh. ikut cakap dia. Jadi bila tuan-tuan jumpa orang yang jarang, tak kenal, tak apa, menduk ramah semacam, tolong jangan tengok mata dia dan tolong baca doa yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, sihir pengasih. Sihir yang ketiga jenis pengasih. Jenis pengasih ni tuan-tuan, dia boleh datang daripada ludah. Dia boleh datang daripada makan. Dia boleh datang daripada gambar. Daripada gambar tu dia boleh puja tuan-tuan sampai tuan-tuan kasih pada dia. Dan sihir pengasih ini boleh datang daripada air mayat, boleh datang daripada abu mayat, boleh datang daripada minyak mayat. Bagi orang yang mengamalkan minyak pengasih, minyak senyonyong, kalau dia calit pada satu perempuan, dia calit pada satu perempuan, perempuan tu akan ingat pada dia. Laki-laki tu ingat pada dia. Kalau perempuan calit pada laki-laki, akhirnya kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, dia menggunakan kaedah sihir, tuan-tuan akan tengok kesan dia kepada anak-anak dia. Anak dia jadi degil, anak dia jadi melawan, anak dia jadi tak mau semayang, tak mau apa. Sebab dia mengamalkan sihir pengasih. Kalau tuan-tuan pakai susuk, pakai pengasih, anak tuan-tuan cuba cek, mesti ada masalah. Saya gunakan perkataan mesti tu, cuba cek balik. Yang mana anak degil, anak melawan, anak macam-macam masalah, kita dah tua, patut anak yang besar tolong kita, duk menyusah kita balik. Cuba cek tengok, ada tak pakai susuk? Ada tak pakai minyak pengasih? Ada tak pakai mentera dalam nak tackle isteri kita atau nak tackle suami kita? Kalau kata takdir, suami isteri yang menggunakan pengasih tadi bercerai, kalau isteri yang kena calik dengan minyak pengasih, kebiasaannya isteri ini tidak akan berkahwin, tutup pintu hati untuk laki-laki lain dan tidak mau berkahwin sampai bila-bila. Melainkan dibuka balik ilmu pengasih yang dikenalkan kepada dia. Ini bahaya ilmu pengasih. Kadang-kadang jin yang duduk pada isteri kita, yang duduk pada wajah kita, sampai isteri kita suka, sampai suami kita suka dengan kita, jin itulah yang mengambil kesempatan daripada kita. Selalunya kalau dia kena sihir dengan pukau, orang macam ini akan dilebam-lebamkan di badannya. Tuan-tuan boleh cek kepada pahanya, boleh tengok pada betisnya. Kebanyakan orang yang kena sihir pukau, sihir pengasih, kebanyakan badan dia lebam-lebam dan sebagainya. Sampailah dah kahwin anak dua pun, masih ada lagi kerana gangguan daripada jin yang dicalit pada badan kita. Termasuklah juga pukau daripada segi pelaris. Ya, daripada segi pelaris. Pukau sihir daripada segi pelaris, sihir dalam bentuk menghilangkan orang ramai daripada kedai sampai tak ada orang. Sihir boleh menjadikan orang sakit, yang kita sebut sebagai santau. Sihir boleh menjadikan makanan di kedai orang daripada kari dal menjadi dalca, menjadi apa, ulat. Kedai roti canai di Johor, saya pergi ceramah di Johor, sehari dia boleh habis 300-400 keping sehari roti. Tapi dia kata, ustaz sekarang 30 pun susah. Dia kata bila cedok kari dalca dal kacang dal dia tu jadi ulat. Mati dah pun tuan-tuan, hamba Allah ni. Mati dah pun. Saya pergi kedai dah. Memang tak nampak tuan-tuan. Orang nampak macam kedai dia tutup padahal buka. Ini semua dipanggil sebagai sihir. Doktor pun kena sihir. Satu doktor tak boleh injek, tak boleh menulis dan tak boleh bersunat. Nak sunat ke orang pun tak boleh. Tangan kena ketar-ketar. Pergi saraf, buat saraf, cek saraf. Doktor saraf kata sihat. Tapi tak tahu kenapa tangan menggeletar. Ada sihir yang doktor, saya jumpa satu doktor, tak boleh masuk dalam klinik dia. Asal nak masuk, nak marah. Asal nak marah, masuk. Dengan pesakit pun dia marah sekali. Yang ni bentuk-bentuk sihir. Sebab itu tuan-tuan, amalkan beberapa doa untuk mengelakkan sihir. Yang pertama, 3 kul sebelum tuan-tuan tidur. Yang kedua, tiap-tiap kali semayang, tuan-tuan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Dapat ke ni? Lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dia dapat tiap-tiap kali sebelum sembahyang. Okay, sebelum sembahyang tuan-tuan berdiri tegak, menghadap kiblat, dah ambil wuduk nak sembahyang dah ni, sebelum usolli tu. Doa ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa nafthihi. Waw nun fa kha ha. Boleh? Ha, besoklah saya tulis dekat Ustaz Zuhair. Besok tuan-tuan boleh ambil, kita putus step, kita Ustaz Zuhair putus step malam ni. Besok pagi kita putus step, kuliah duha kita besok pagi kita edarkan. Tolong amalkan. Ini doa untuk mengelakkan sihir, dan selalunya sihir berlaku ialah ketika kita tidur. Kebanyakan begitu. Sebab tu Nabi baca doa sebelum tidur. Dan sebelum tidur ataupun lepas sembahyang, saya minta tuan-tuan tolong baca doa surah Hud ayat 56. Habis. Surah Hud ayat 56. Allahumma inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah Hud ayat 56. Habis. Bulan depan kita akan sambung bomo. Yang ni bulan depan tajuk bomo ni dia seorang aja. Yang kedelapan kahin, dia seorang aja. Panjang huraiannya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada malam ini, tujuh benda yang menjadikan amalan kita ditolak, kita tolong hindarkan. Dan yang kelapan bulan depan adalah sangat penting. Kerana hari ini model macam mana pun, canggih macam mana pun, khidmat kahin masih diperlukan. Orang hilang di sungai, kena telan boya pun kita panggil mereka. Orang masuk hantu pun kita panggil mereka. Asrama masuk hantu pun kita panggil mereka ni. Jadi, siapa yang boleh dipanggil dan siapa yang boleh, kalau boleh, jangan dipanggil. Baik, habis. Ada soalan setakat tu? Ya, pendidik dia macam mana? Tangkal. Cincin. Baik, tangkal-tangkal cincin itu dipanggil sebagai ta'liq. Hukumnya tak boleh. Cincin ke, rantai ke, benang hitam ke, tak boleh. Hukumnya syirik kepada Allah. Okey, tak boleh. Kadang-kadang dia bagi benang hitam, tak di sini, tak di pinggang, tak di badan, ataupun nak mengelakkan santau, dia bagi cincin. Maka kita bergantung kepada cincin, konon-kononnya tak sakit. Itu namanya syirik kepada Allah. Ada lagi? Habis dah ya? Baik, kalau ada soalan pun besok pagilah kita sambung lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya telah pun siapkan satu CD doa yang terbaru yang bertajuk Doa-Doa Mustajab. Ya, di bawah tu dalam 100 keping je yang saya bawa. Jadi Doa-Doa Mustajab ni adalah yang terbaru, minggu ni baru siap. Jadi tuan-tuan boleh ambil untuk penerang hati, untuk lupa, pelembut hati, marah, panas barat dan menghentikan tabiat jahat budak-budak anak-anak. Jadi tuan-tuan boleh ambil di bawah ya. Yang kedua, pada 28 hari bulan ni di sekolah saya akan menganjurkan ulang tahun yang ketiga, sambutan ulang tahun ketiga sekolah Al-Barakah. Dan saya jemput tuan-tuan kalau yang mana lapang pada 28 hari bulan 6 daripada jam 9 pagi sampai malam, macam-macam aktiviti ada. Jadi kalau tuan-tuan datang nak tidur sana, tolong telefon dulu untuk kita sediakan rumah, asrama dan sebagainya. Kalau nak bermalam di sana, macam tahun lepas saya agak ada 10 orang daripada tuan-tuan yang datang, satu keluarga datang duduk bermalam sana. Sekarang rumah pondok dah siap 50 buah. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa duduk di pondok, tolong hubungi awal lah. Saya jemput pada tuan-tuan yang jauh, kita bagi keutamaan untuk tinggal di rumah pondok. Kuk-kuk nak rasa pondok, nak belajar di pondok semalam pun jadilah. Jadi saya jemput pada 28 hari bulan 6. Dan pada hari itu kita akan menyampaikan bantuan fakir miskin dan anak-anak yatim lebih kurang 120 orang yang berdaftar dengan Al-Barakah. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan pada hari itu, nak tolong-tolong bagi sumbangan saya sangat-sangat mengalu-alukan untuk tuan-tuan memberi sumbangan, boleh serahkan pada saya untuk saya serahkan pada 28 nanti. Sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada jamuan kenduri di bawah. Ini permintaan untuk kita baca doa. Baik, besok bagi kuliah duha kita, tajuk dia Ibu Mertuaku ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نتحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء حقتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وجوارك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وزبغي وشر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله يا تuhan kami kami bermohon kepadamu ya Allah berikanlah kebaikan berikanlah keselamatan afiatan dan diberikan keselamatan kepada yang mengadakan majlis kenduri pada malam ini. Diberi peliharalah hartanya, keluarganya daripada segala fitnah dan maksiat. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan kekal berada di dalam iman. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu, ya Allah, perteguhkanlah hati kami, berilah kekuatan kepada kami, ya Rahman, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami pelajari dapat menguatkan iman kami dan menambahkan amalan kami sebagai persiapan untuk kami menghadapi kematian dan bertemu dengan kau, ya Allah, di hari kiamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Engkau ratu di mahligai permata, istana bayangan syurga, harta dan tahta mengaburimu.